geledek baru cepan. No worry, atau keluarga Halilintar. You can call us whatever. We zig zag family, 11 anak plus orang tua, mengundang atensi segala mata. Rusuh berisik, maafkan kami. Berantem, kami gak kenal, eh. Seringnya kami matauran, eh. Orang rebutan uang, kami rebutan rendang, eh. Coba cek kalender yang ada di dinding rumah. Percaya, coba cek kalender tetanggamu. Birthday, birthday. Coba link dikit, kita langsung nge-spam. Spot bagus, nambah siapa upload duluan. Begitulah Zigzag Family. Zigzaga, Ziggy to Zaga, Zig-zig to Zaza. Welcome to our family. Zigzaga, Ziggy to Zaga, Zig-zig to Zaza. Hope you memang berbagi DNA yang sama, tapi bukan berarti perangnya yang sama. Yang satu presiden wannabe, yang satu lagi buat Akia. Tiga senti. Oh my god, terima kasih atas ayah ibu kami. Berani ngasuh kami, mau menuntun kami. Sebelas entah bang berlati, apa jadinya? We love you. Coba cek kalender yang ada di dinding rumahmu. Isinya kita semua. Kalau gak percaya, coba cek kalender tetanggamu. Keluarga agar bisa terus satu visi. Oh, wow.